Ririn, Ririn kecil. Cenggu. Aduh mas. Ayo Dik, ndak mau. Aku durung kuwi nang mau digendong melorot kabeh, Mas. Mas, benak ke sithik. Ayo. Remuk kabeh. Aku ora omong apa-apa riko. Alah aku sih. Aja tombak dicucuki lho. Jeneng lho tombak dicucuki. Engko aja tombak dicucuki. Jenengan yang ngapusi to, Mbah. Iki andane ketambah wake lho mret ngene kabeh lho. Apa dengane dijaning LI lho. Jeneng LI. Sopo? LI. Iki apa? LI lang.